kemunculan orang-orang yang tidak jelas. Datang di tengah masyarakat, membuat isu-isu di masyarakat sehingga terpecah masyarakat pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 111, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6. Itu yang pernah saya sebutkan. Tafsir nomor 6 ada di nomor 7, keterangannya di bab yang selanjutnya. Gak usah capek-capek Ustaz, sudah saya tandain di sini. Bismillah. Bukan, memang tandanya tadi copot gitu ya. Baik, makanya beliau ulang kembali. Nah, itulah kurang lebih lah ya. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan. Babun nahyi an akhdhi riwayati. Ada Ustaz babnya sebelah kiri, Masya Allah. Bab mengambil informasi. Riwayat. Awas. Informasi, riwayat, apalagi ajaran-ajaran agama. Awas, hati-hati. Anid du'afa, dari orang-orang yang dianggap lemah riwayatnya. Perhatikan baik-baik, saya langsung kepada ujung hadisnya saja. Itu yang berbicara tentang dahsyat sekali. Perhatikan ya, ini yang paling penting. Sayati fi akhiriz zamani, riwayatain akhiri ummati. Yang pertama di hadis nomor 6 yang mengatakan unasun. Siapa unas di situ? Nomor 7-nya, dajjaluna kadzabun. Akan datang di masa-masa akhir umatku para dajjal-dajjal pendusta. Saya sering katakan pada Anda, kalau kalimat dajjal tanpa menggunakan sifatnya, kalau menggunakan Masih, berarti makhluknya. Masih Dajjal, itu masuk makhluknya. Yang menyerupai keadaan Nabi Isa AS. Tapi kalau Dajjal saja, itu diantara sifatnya. Apa diantara sifat Dajjal? Dusta. Tapi dustanya bukan urusan dunia. Awas, hati-hati. Bukan masalah dagang berdusta. Kalau cuma dagang berdusta, zaman jahiliyah sudah ada. Dan Nabi menyebutkannya bukan pada saat masa Nabi, tapi masa nanti setelah kehidupan Nabi SAW. Jadi kalau cuma dusta dalam urusan dunia, dusta, maaf ya, mengurangi timbangan, tidak jujur dalam usaha, itu orang jahiliyah sudah ada. Sudah ada. Makanya ketika ada pengusaha tidak jujur sekarang, dia telat. Dia sudah keduluan sama orang jahiliyah. Dia terlambat. Dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, akan kalah. Pemabuk sekarang, mabuknya telat. Kalau ketemu orang mabuk, sampaikan, mas, mas telat. Keduluan sama orang jahiliyah. Dan jangan bersaing, gak akan menang. Gak akan menang. Kalau ada yang punya kedudukan sombong, katakan, Anda telat, sudah keduluan sama Fir'aun, sama Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Tuh. Abu tuh begitu, selalu punya masalah. Ya, sudahlah ya. Sudahlah. Baik-baik kesini. Lihat fokus. Sudah, jangan mikirkan yang tidak-tidak. Ingat ya, pelajaran kita fokus. Sudah ya. Baik. Ah, siapa Dajjal ini? Ini hal yang paling penting. Saya langsung lihat bacakan kitabnya. Khawatirnya nanti tidak dipercaya lagi, ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Qala Abdullah, ini syarahnya. Inna syaitana la yatamatsalu fi suratir rajul. Fayatil qauma fayuhaddithuhum bil haditsi minal kadzib fayatafarraqu. Siapa Dajjal yang disebut oleh Nabi ini? Maksud sifat-sifat pendusta seperti Dajjal itu adalah kemunculan orang-orang yang tidak jelas. Datang di tengah masyarakat, membuat isu-isu di masyarakat sehingga terpecah masyarakat pada saat itu. Perhatikan, saat orang ramai-ramai menyoal beberapa hal, saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihatnya seperti tidak menyenangkan, tapi sebetulnya itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul orang-orang yang enggak jelas nih siapa sebetulnya. Di dunia maya enggak kelihatan, dilacak enggak ketemu, cari-cari enggak ada. Muncul aja. Dan paling anehnya begini, perhatikan tuh baik-baik ya. Setiap kita berusaha untuk bersatu, menghadirkan nilai Islam dalam kebaikan, terlepas dari perbedaan yang ada, yang bisa didiskusikan, diambil satu poin yang sama, nilai kebaikannya. Setiap kita ingin mewujudkan nilai kebaikan, selalu muncul tuh yang seperti itu. Dulu kita arahkan, ayo kita sama-sama tingkatkan keislaman, tampakkan nilai keislaman, tiba-tiba cering, potongan video muncul. Terus, satu tugasnya itu. Begitu sudah muncul, yang lain nyerang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Muncul. Muncul istilah tahzir. Tahzir. Ditulis buku. Manhaj tahzir kelas eksekutif. Itu masih ada. Ya, punya pengetahuan, punya macam-macam. Yang sekarang agak repot. Naik kelas juga enggak. Yang dulu kelas eksekutif, yang sekarang naik kelas juga enggak. Makanya saya bikin bukunya agak repot kalau seperti itu. Tapi poinnya sama. Begitu video ini dicari, hilang. Yang berbahaya adalah ketika yang menyoal itu menggunakan dalil-dalil, itu yang jadi masalah. Saya urutkan ini siapa sebetulnya. Tapi yang paling menarik jawabannya ada pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menerangkan tentang sesuatu, itu kan momennya tentang persatuan. Saya ajak ayo bersatu, belajar ke ustaz ini, belajar ke ustaz ini, belajar ke ustaz ini. Mendekati momen persatuan, apa yang terjadi? Tiba-tiba jreng muncul video baru. Selalu begitu. Dan yang dipotong itu yang paling aneh. Motong video bisa dipotong. Orang motong kue, dia motong video. Adi Hidayat mengkafirkan orang menyebut maulid. Maulid demi Allah saya katakan, wah itu dusta luar biasa. Berdusta atas nama agama. Antum yang lihat video seutuhnya, antum tidak akan pernah menyimpulkan seperti itu. Paling aneh begini, yang paling aneh. Orang yang hadir di majlis ilmu seluruhnya yang datang, yang menyimak dari awal, tidak ada persoalan. Mau bel bunyi, mau tidak, tidak ada persoalan. Yang paling aneh, tidak pernah datang ke kajian, tidak melihat video secara utuh, tiba-tiba motong video disebarkan dan menyebarkan isu. Anda tahu apa yang terjadi? Hadis ini benar. Ketika itu disimpulkan, Allahu Akbar, muncullah orang begini, begini, begini. Sampai di Kuningan, ada satu desa hampir berselisih karena potongan video yang ditampilkan itu. Bagaimana menganalisis itu semua sampai pada kesimpulan hadis Nabi apakah diakui atau tidak? Karena kata Abu yang lain itu 200 tahun setelah Nabi meninggal. Bagaimana kita menjadikan, awas enggak, kita jangan mengolok-olok orang. Kita harus menjawab secara ilmiah. Sehingga kalimat-kalimatnya kita jadikan abu dalam kehidupan. Dan kita tinggalkan dalam kehidupan. Nanti saya bawakan kitab yang lain. Dan kitab ini akan membuat kita kaget teman-teman sekalian. Karena ternyata itu sudah disiapkan di masa lalu. Bagaimana keadaannya? Kita akan sambungkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah.